على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر بالوتر من العشر الأواخر من رمضان. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري في صحيحه. Semoga aku dan kalian selalu menerima la selalu dalam kelukuran cahaya kedekatan kehadirat Allah. Jangan selalu putus asa berdoa dan bermunajat. Jika kita merasa lemah dalam taat, fahamlah dan berdoalah agar Allah membimbingmu dan mempermudah, membuka seluruh jalan kemudahan untuk sampai kepada pintu-pintu keluhuran dan kesucian hidup, yang dengan itu kita sampai kepada rahasia kebahagiaan yang kekal, keridhaan Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah. Dapat beruntung mereka yang menerima lamaran Allah untuk dapat menjadi pencintanya. Dapat meruginya mereka dengan seluruh apa yang mereka lewati dalam kehidupan di muka bumi jika mereka lepas dan menolak lamaran Allah untuk menjadi kekasihnya. Mana habbalillahi ahbabtikahu, barang siapa yang rindu berjumpa denganku, aku pun rindu berjumpa dengannya. Hadirin hadirat, demikian kasih sayang dan kerinduan yang ditawarkan pada jiwa yang mau rindu kepada yang mau menawarkan kebahagiaan yang kekal Allah. Renungi kalimat agung dan luhur dari Rabbul Alamin. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Alangkah indah hari-hari seorang hamba, ia lewati hari-harinya, ia dirindukan Allah. Semoga aku dan kalian diterangi jiwa kita dengan cahaya kerinduan berjumpa dengan yang maha indah, dengan pencipta kita dari tiada, dengan yang maha dermawan, dan menyingkirkan kita dari segala kesulitan dan musibah demi cahaya kerinduan kehadiran Allah. Ya Dzaljalali wal Ikram, sampailah kita di hari mulia ini, 17 Ramadhan, yang mengingatkan kita kepada peristiwa Badr al-Kubra, di mana terangkatnya bendera pembela sang Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kaum Muhajirin dan Ansar di Madinatul Munawwarah sebelum menuju Badr al-Kubra. Maka di saat itulah wajah yang paling ramah, wajah yang paling indah, wajah yang dikatakan Sayyidina Anas bin Malik, ma ra'ayna mandaran asraf min wajhi Nabi, tidak ada pemandangan kutemukan lebih indah dari wajah sang Nabi, lebih menakjubkan dari wajah sang Nabi. Jika berdiri kaum Muhajirin dan Ansar menghadap wajah yang paling mulia, wajah yang paling sopan dan tidak tega, wajah yang paling berkasih sayang dari seluruh makhluknya Allah, wajah yang dikatakan oleh Allah innaka la'ala khuluqin 'adzim, kau berada pada akhlak yang agung, wajah yang selalu menjawab cinta dari semua umat bahkan dari benda mati. Demikian Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata, bagaimana pendapat kalian? Maka berkata salah seorang Ansar, ya Rasulullah, la'allaka turid minna. Wahai Rasul, jangan-jangan tampaknya kau menanti pendapat kami. Rasul berkata, betul. Bagaimana pendapat kalian kaum Ansar? Maka kaum Ansar salah satu berkata, ya Rasulullah, law khuddal ba'd wa nahnu ma, ولو خذته إلى أسفل البحر لا يتخلف منا أحد. لعل الله يريك به من لعل الله يرينا بك أن نقر به عينك يا رسول الله. وهي رسول kami akan ikut bersamamu kemanapun kau mau pergi. Jika kau mengajak kami kemanapun, kami akan ikut. Jika kau berdiri di depan lautan lalu masuk ke dalam lautan, maka dasar lautan dan tidak akan tersisa satupun dari kami kecuali ikut denganmu. Barangkali dengan itu kami bisa menggembirakan hatimu ya Rasulullah. Inilah tujuan Muhajirin wal Ansar, ingin selalu menggembirakan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Mereka rela mati kesemuanya demi gembirakan hati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sarra wajha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terlihat terang berterang dan gembira wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berang. Hadirin-hadirat, malam 17 Ramadhan, malam menganjak, sang Nabi berdoa kehadirat Allah, rangkat kedua tangannya hingga jatuh lidahnya. Dari panjang dan doa beliau, di antara doa beliau riwayat Sahih Bukhari, ya Rasulullah, ya Allahumma inta syahla tuhmat ba'da al-yawm. Wahai Allah, aku risau kalau seandainya kelompok kecil kami ini kalah, orang-orang yang banyak tidak siap berperang, senjata terbatas, tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau sampai kalah kelompok ini dan habis dibantai, la tuhmat ba'da al-yawm. Aku risau tidak ada yang menyembahmu di muka bumi, karena seluruh orang-orang, para dai, para pembela sang Nabi kumpul di Badar. Kalau semuanya dibantai maka habislah, tinggallah apa di Makkah dan kaum wanita di Madinah. Maka setelah ini jangan-jangan tidak ada lagi yang menyembahmu kalau sampai kelompok ini kalah. Demikian risaunya sang Nabi. Beliau mempunyai jiwa yang paling risau, paling risau sesuatu menimpa umatnya. Inilah jiwa Sayyidina Muhammad. Inilah jiwa yang Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang sangat menjaga kalian dan sangat berat memikirkan apa yang menimpa kalian, dan beliau berlemah lembut kepada kaum muslimin dan umat. Inilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa, Allahumma zakir 'alayya mauti wa ghaffir 'ala ummati. Sampai di saat musibah yang paling dahsyat di dunia ini, yaitu sakaratul maut, seraya berdoa kepada Allah di saat beliau wafat, wahai Allah, keraskan dan petikan sakaratul mautku dan ringankan untuk seluruh umatku. Inilah doa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rela menerima kepedihan sakaratul maut demi teringatkan untuk umatnya. Maka hadirin hadirat, satu-satunya jiwa yang paling tidak tega melihat umatnya merintih di dalam api neraka karena berdosa, beliau bersujud untuk memohonkan syafaat untuk para pendosa, inilah Muhammad Rasulullah, pimpinan Ahlul Badr sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Maka mereka keluar dengan dua bendera hitam, satu bendera di tangan Muhajirin, satu bendera di tangan Ansar. Bendera Muhajirin di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala anhu, dan satu bendera di kaum Ansar. Dan Rasul berkata, jangan kalian menyerang mereka sebelum mereka menyerang kalian. Jangan ada yang bergerak dan berbuat sesuatu sebelum mereka yang lebih dahulu berbuat dan menyerang kita. Jumlah 313 orang, senjata tidak lengkap, menghadapi 3.000 pasukan musyrikin Quraisy dengan senjata lengkap dan muda, pakai baju besi, topi besi, senjata pedang, siap tempurnya dengan pasukan kuda yang berlapis baja pula. Hadapan dengan 313 orang, berapa puluh yang punya pedang, lainnya bawa tombak, lainnya cuma punya panah, lainnya cuma bawa tongkat, yang lainnya bawa batu dan alat tani. Inilah keadaan mereka. Istabil tasdawidun rukukum fasajabaratun amin. Mumin kumbiyah dirinya malaikat murdi. kesinambungan kelompok demi kelompok. Berkata Sayyidina Musaid radhiyallahu anhu dari kaum Mansur, aku buta sejak perang Badr. Kalau seandainya aku tidak buta, maka aku bisa perlihatkan kalian di mana turunnya pasukan malaikat dari belahan langit di wilayah Badr. Karena kejadian itu terjadi di wilayah yang dinamakan Badr tahun kedua Hijriah hari Jumat 17 Ramadhan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya peperangan Badar Al-Kubra ini. Jika Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu Allahu Ansari yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berlutut di tengah-tengah peperangan, saya berkata wajhi wajhika al-waga wa nafsi li nafsika al-fida, wajahku ini adalah siap menjadi tamam bagi segala serangan pada wajahmu ya Rasul, jiwa dan ragaku siap untuk membentengimu wahai Nabi dari segala panah dan senjata. Maka orang semacam Abu Talhah ini, kata Rasul, Abu Talhah kalau minum mati, Abu Talhah seperti 1000 orang kekuatannya dalam umatku. Mikir keadaan para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kekuatan yang demikian dahsyat. Abu Talhah ini di dalam perang Badar riwayatkan pernah dia jatuh karena kantuknya, karena sepanjang malam dia mulai di saat perang jatuh pedang. Bagaimana manusia perang dengan hawa nafsu? Kalau ia dengan hawa nafsu, tentunya ia akan tidak bisa menjamkan mata sekejap pun dari melihat serangan pedang 3000 orang pasukan Kufar Quraisy dengan senjata lengkap masih bisa terkantuk-kantuk. Menunjukkan mereka memang mempunyai jiwa yang suci dan damai. Bahkan Sang Nabi mengatakan jangan menyerang sebelum mereka menyerang. Demikian hadirin hadirat, manusia yang paling tidak menghendaki permusuhan walau terhadap orang-orang yang paling jahat memusuhi beliau. Bahkan di dalam saat perang Uhud, ketika panah besi menembus rahang beliau dan beliau sallallahu alaihi wasallam roboh, maka saat itu berdiri Sayyidina Abu Talhah di depan beliau dan Rasul berdiri lagi ingin melihat keadaan pasukannya yang kacau balau karena diserang kaum kufar. Abu Talhah berkata, tetap duduk wahai Rasul, jangan sini, sungguh wajhi laisa wajha wa sadri laisa bi sadra. Wahai Rasul, duduk tetap, jangan berdiri, wajahmu bukan wajahmu, dadamu bukan dadaku, biar aku yang kena serangan panah, jangan kau kena lagi, tetap di tempatmu. Dan Rasul sudah mengalir darah karena panah besi menghantam daripada perisai baja yang ada di tangan Sang Nabi, dan sedemikian kerasnya sampai menembus baja tersebut dan menembus tulang rahang beliau. Maka Sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha riwayatkan di dalam Sahih Bukhari, datang kepada Nabi dan membersihkan darah yang mengalir dari wajah beliau. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari menjelaskan Rasul memegang lidahnya menahan jangan sampai darah jatuh ke tanah. Maka para sahabat berkata, biar dulu jatuh darah wahai Rasul, kita urus ini panah besi di rahangmu masih menempel. Maka Rasul berkata, kalau ada darah wahai wajahku jatuh ke tanah, Allah akan sumpahkan bala untuk mereka. Maka Rasul menjaga jangan bala sumpah untuk mereka yang memerangi beliau. Inilah Sayyidina Muhammad, panah besi menembus rahang beliau, beliau masih sibuk menjaga jangan setetes darah turun, nanti Allah murka kalau sampai ada setetes darah dari wajahmu jatuh ke bumi, Allah akan menumpahkan bala untuk mereka. Rasul masih ingin mereka masuk Islam, tahu keturunannya mendapat hidayah. Demikian manusia yang paling indah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar berakhir dengan kemenangan. Hadirin, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang saat akan berangkat ke Badar terkena musibah karena istrinya sakit. Sayyidina Uthman mau meninggalkan istrinya namun dia tidak berani karena istrinya adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginya peperangan Badar belakangan ini putri Sayyidina Muhammad. Maka dia berkata, ya Rasulullah, putriku sakit, mohon istirahat. Maka Rasul berkata, kau tak jaga putriku. Selesai perang Badar. Maka Rasul bersabda, Allah telah berfirman kepada Abu Bakar dalam hadis kursi, malu masyidu mahala Badar, dan Allah berubahku mengatakan dan mengatakan Allah, nikah riwayat sahih Bukhari. Wahai Allah, Abu Bakar berkata, Allah, kalian beramal apapun, Allah sudah mengampuni dosa kalian yang telah lalu dan yang akan datang. Ya Rasulullah, aku tidak hadir perang Badar, aku menjaga putrimu. Rasul berkata, langkah ajar dosa. Kau dapat pahala Badar dan kau dalam kelompok Ahlul Badar. Mungkin hadirin hadirat, karena beliau menjaga putri Rasul, mengorbankan hadir dari perang Badar, maka Allah memberikan baginya pahala kemuliaan Badar al-Kubra. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu radha memegang khilafah. Lantas terjadi pemberontakan di beberapa wilayah yang tidak menerima kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya Ahlul Yaman. Ia kan masuk Islam di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian riwayat Sirah Ibn Hisham. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu dikirim oleh Rasul ke Yaman, dan Sayyidina Mu'adh menuju ke Yaman utara dan Sayyidina Ali menuju Yaman selatan Hadramaut. Setelah mereka masuk Islam, mereka kembalilah Sayyidina Ali dan Sayyidina Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Namun setelah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terjadi pemberontakan di sana sini, di antaranya di Yaman dan juga di Hadramaut. Dari kota Tayyib, penguasa kota Tayyib saat itu sultannya mengirim surat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk minta bantuan pasukan dari Madinah karena banyaknya orang yang menolak kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengirim beberapa banyak sahabat, di antaranya mereka yang Ahlul Badar. Ahlul Badar tidak semuanya wafat tentunya. Berapa di antaranya wafat di Badar, berapa yang terus hidup, 313 dari mereka. Maka dikirim di antaranya Ahlul Badar menuju Tayyib Hadramaut. Di kota Tayyib, tempat guru mulia kita dan para salafus saleh, di sana terdapat yang disebut Jabal Khairah, yaitu Gunung Budak artinya. Khairah artinya budak. Kenapa disebut Gunung Budak? Karena dari gunung itulah turunnya pasukan para sahabat dari Madinatul Munawwarah ketika datang dari perintah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menuju kota Tayyib. Maka dikatakan jarak terdekat kalau mau dengan mudah menuju Madinah dari Tayyib adalah lewat Jabal Khailah. Dari situlah turunnya pasukan sahabat datang menuju kota Tayyib. Mereka bersatu dengan penduduk Tayyib untuk membela kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa radha, dan di antara Ahlul Badr ada yang mati syahid di kota Tayyib. Dimakamkan dan sampai sekarang makamnya ada makam Ahlul Badr di kota Tayyib. Di pemakaman sudah apa? Hadirin, selesai permasalahan khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, berlanjut muslimin, terjadi permasalahan di antara khalifah dan setelah kewafatnya Khulafaur Rasyidin hingga Imam Ahmad Al-Muhajir pindah ke Baghdad, keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keturunan Sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa radha, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad Al-Muhajir di Baghdad, dan kemudian mendapat banyak fitnah dan permasalahan perpecahan antara muslimin. Maka Imam Ahmad Al-Muhajir mengajak beberapa rombongan keluarganya pindah hijrah ke Hadramaut, ke kota dari Hadramaut, ke tempat makam Ahlul Badr dan para pembela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wafat Imam Ahmad Al-Muhajir di kota Hadramaut, di wilayah Hadramaut, dan dimakamkan di sana. Lalu keturunannya di antaranya Imam Ali bin Abi Thalib Al-Qasab, Ali bin Rahmatullah, seorang pujadul Islam yang kemudian berwasiat untuk dimakamkan di sebelah pemakaman Ahlul Bait. Dan dia mewakafkan tanah yang disebut pemakaman Zabal untuk para keturunan. Hingga saat ini para imam-imam besar dari para mereka banyak sekali yang dimakamkan di pemakaman itu, mengambil tabarruk untuk berdekatan dengan sahabat Ahlul Bait radhiyallahu anhu wa radhah. Ketika Imam Ahmad Muhajir ini pindah ke Yaman Hadramaut, sebagian ulama di Baghdad berkata, "Imam, kau mau kemana? Kau ini Imam Ahlul Bait, mau pergi kemana? Pindah ke tempat Hadramaut sana, tempat yang agung, tidak ada sesuatu." Ia berkata, "Aku ingin menjaga keturunanku dari fitnah dan dari bencana permusuhan. Maka ia pun berangkat ke Hadramaut karena yang agung dan tidak padanya orang kecuali badui-badui dan di atas yang besar adalah pada pasir." Namun cahaya semangat Imam Muhammad al-Muhajir tidak marah dan tidak berhenti di Hadramaut. Cahaya kecintaannya yang berpadu dengan para pecinta Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di kota Salim Hadramaut dari dakwahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala an berkelanjutan sampailah datang 9 orang mulia ke Pulau Jawa yang keluar dari keturunan Imam Muhammad al-Muhajir radhiyallahu Ahmad bin Isa menuju Gujarat. Lantas sampai ke Kota Jawa, maka dari ujung Banyuwangi hingga ujung Pulau Jawa rata kalimat tauhid. Dari kemuliaan persatuan antara Ahlul Bait dan sahabat Rasul radhiyallahu anhu wa radhah, mereka datang tidak membawa senjata, ini 9 orang, tidak membawa pasukan, tidak membawa sesuatu, bahkan bahasa pun mereka tidak tahu, tapi mereka membawa semangat keberkahan Ahlul Bait. Dan mereka membawa semangat cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dari 9 orang mulia ini Allah berikan keberkahan yang sangat luhur sampai jadilah Indonesia negeri muslimin terbesar di muka bumi. Demikian hadirin hadirat kemuliaan silsilah sanad mulia ini. Sampailah ke malam hari ini kita muslimin muslimat. Sampailah kita kabar agung ini, semoga aku dan kalian selalu bersama Ahlul Bait di dunia wal akhirah. Almarhum ma'amana ab, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hadir-hadirat, sampailah kita di malam-malam agung di hadapan 10 malam terakhir Ramadan. Malam-malam yang penuh dengan cahaya kenuran, malam-malam yang penuh dengan cahaya kebahagiaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, meneruskan dari agungan firman Allah, "Anzalnahu fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi shahr." تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله memberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Allah berkata bahwa Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan malam itu. Dan di saat itu diturunkan para malaikat, maksudnya untuk membawa rahmat, dan juga malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, karena tanda-tanda yang disebut ruh di dalam ayat itu yang dimusbah sebagian besar mufassir mengatakan adalah Jibril alaihi salam turun ke bumi bersama jutaan miliaran malaikat yang tidak berhitung untuk membawa rahmat bagi Allah di malam itu. Dan hadirin hadirat, ketahuilah bahwa Lailatul Qadar bukan 1-2 detik. Bagian orang memahami 1-2 detik saja. Lailatul Qadar itu sepanjang malam. Di malam itu, malamnya yang mana? Nah, kita bahas. Jadi yang ibadah di malam itu dikalikan 1000 bulan. Kira-kira 83 tahun. 1000 bulan itu perlukan bagikan kira-kira 83 tahun. Itu hadiah untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya. Asalkan mereka ibadah apapun di malam itu sampai terbitnya matahari setelah badar, maka di saat itu mereka mendapat pahala kali 1000 bulan. Kalau cuma sholat isya saja, seakan dia sholat isya selama 1000 bulan. Tapi tidak bisa menutup apa sholat isya yang terdahulu, namun pahalanya. Kalau dia tarawih 20 rakaat, berarti dia bersujud 40 kali 4 di dalam setiap malam selama 1000 bulan. Kalau dia memakai jiwa, kalikan 70 kali lipat. Kalau ia berjamaah, kalikan 27 kali lipat. Karena di bulan Ramadan lebih dari 700 kali lipat, kalikan 1000 bulan. Masa Allah. Tantas Rasulullah SAW diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW beriktikaf di malam pertama bulan Ramadan 10 hari. Maka datanglah Jibril alaihissalam. Alladhi al-adah mama, kata Jibril alaihissalam. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kau menandangi itu masih di depan. Rasul menantikan malam Lailatul Qadar. Masih di depan, maksudnya masih nanti. Rasul istikaf lagi sampai 10 hari yang kedua. 10 hari juga istikaf. Maka Jibril berkata, ya Rasulullah, alladhi turidu al-mama. Yang kau mau itu di depanmu, maksudnya 10 malam yang terakhir. Maka esoknya Rasul berkhutbah. Pagi tanggal 20 Ramadhan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat dan menyampaikan tausiah bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala menentukan malam Lailatul Qadar. Aku melihatnya di dalam mimpiku, aku bersujud dalam keadaan tanah ini membasah, yaitu gerimis. Ta'arru fi ajrinil awaqir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, kata Rasul. Itu tanggal 20 Ramadhan. Malamnya terjadi gerimis. Subuh itu Rasulullah sujud, para sahabat melihat di dahinya bekas lumpur dari sujud. Khutbah beliau kemarin menunjukkan malam Lailatul Qadar malam 21 di saat itu. Namun Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang kita baca tadi, "Taharrar Lailatul Qadar fi ashri al-awaqir min al-witr min layali Ramadan aw kama." Carilah kemuliaan malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di malam ganjilnya. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 ada 5 malam untuk kita. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inilah malam-malam kemungkinan datangnya Lailatul Qadar. Jadi berbanyak ibadah bagusnya setiap malam Ramadan. Ya, ya, malam 1, malam 2, malam 3, malam 4. Karena sebagian ulama mengatakan malam dengan tahajud, doa, cinta dan rindu kepada Allah adalah Lailatul Qadar baginya. Maka semoga setiap malam kita adalah malam Lailatul Qadar. Lebih lagi kalau setiap malam Ramadan kita dalam cinta dan rindu yang kepada Allah. Lebih lagi pas nanti kalau setiap malam salah satu malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Ketika nanti 83 tahun hadirin-hadirat yang memuliakan Allah, rahasia kedermawan Allah sangat luas. Hadirin-hadirat diriwayatkan pula di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sayyidina Bilal Al-Mu'adzin radhiyallahu anhu, "Taharrar Lailatul Qadar fi sab'il awaqir." Ada lagi hadis lain yang mengatakan temui Lailatul Qadar di 7 malam terakhir. Hadis ini berbeda dengan hadis yang tadi. Kalau tadi dibilang 10 malam terakhir, ini hadis bilang 7 malam terakhir. Maka ada dua riwayat. Maka bisa diambil mana saja. Yang amannya hampir 10 malam terakhir. Kenapa kalau ini kan dari tunggal dari 7 malam terakhir? Malam-malam terakhir sama apa? Karena sifat manusia di awal-awalnya semangat, di akhir-akhir turun. Allah ada di kandang pada di 10 malam terakhir supaya umat semangat lagi supaya mereka terlihatkan Allah tidak dapat untung apa-apa daripada kita. Allah ingin kita beruntung dan makin dekat padanya. Jadikan di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ini hati-hatilah dan jaga jangan sampai malah 10 malam terakhir kita sibuk memikirkan pakaian baru belum ada tempat belum siap rumah belum cek. Nanti di hadirat kalau seperti itu syiar boleh-boleh saja tapi ada anugerah yang abadi ditawarkan oleh Allah di hari-hari mulia 10 hari terakhir. Semoga Allah memuliakan dengan kalian dengan kemuliaan Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, perlu juga saya jelaskan dari banyak yang bertanya tentang salat tarawih yang cepat. Sebagian para sahabat masyarakat ingin melakukannya, sebagian tidak. Salat tarawih dengan cepat diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan ada dalil. Rasulullah SAW melakukan salat qabliyatul fajr ka'annahu ma yaqra'u fihadul kitab kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu riwayat sahih Bukhari dan sahih Muslim. Rasul melakukan salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat seakan-akan tidak membaca Fatihah dari cepat. Dalam riwayat lain Rasul riwayat sahih Bukhari dan sahih Muslim bahwa Ummu Hani radhiyallahu anha wa radhaha melihat Rasulullah SAW melakukan salat duha di hari Fathah Makkah dengan cepat seakan-akan beliau tidak salat tapi beliau menyempurnakan rukuk dan sujud. Di dalam madzhab Syafi'i yang disebut tumaninah menyempurnakan rukuk dan sujud itu kadar maksimalnya tidak ada batasnya sepanjang apapun boleh. Tapi kadar minimalnya sekadar seorang mengucap subhanallah satu kali kurang dari satu detik. Kalau di saat itu dia ruku dan seluruh tubuhnya diam sekadar sekali mengucap subhanallah itu sudah tumaninah saat sholat. Kalau sampai tubuhnya bergerak tidak berhenti saat ruku saat sujud tidak berhenti terus berjalan batal sholatnya. Jadi hati-hati kalau mengikut dengan orang-orang yang imamnya cepat, harus paham syaratnya. Kalau tubuhmu diam kalau sekadar kalimat subhanallah berkurang dari satu detik kalimat subhanallah. Tapi harus diam, jangan terus bergerak. Kalau seandainya diam sekadar itu maka salah sah salatnya, sah rukuk sujudnya dan membaca Fatihah dengan cepat diperbuat oleh sang nabi di dalam qabliyatul fajr dan lainnya. Lebih-lebih lagi salat tarawih yang juga salat sunnah yang menuntutnya hal ini makruh jika dilakukan saat salatul fardhu. Jadi yang mau melakukannya ada dalilnya, yang mau melakukan dengan lambat juga tentunya salat sunnah juga boleh juga dengan cepat dengan lambat keduanya dilakukan oleh guru mulia kita Al-Hafidz Muslim dan Habib Umar bin Habib. Ya, hadirin-hadirin salat sunnah dengan cepat, salat sunnah dengan lambat, keduanya dilakukan. Sekarang beliau melakukan di Darul Mustafa salat sunnah dan tarawih dengan lambat. Dalam satu bulan bisa 2 atau 3 kali khatam Al-Qur'an dalam bacaan Al-Qur'an. Namun beliau juga masih hidup Tuhan Allah melakukan salat tasbih dengan cepat. Salat tasbih itu kan rukuk dalam takbiratul ihram 10 kali sebelum Fatihah. Setelah itu baca subhanallah. Tahu salat tasbih. Belajar di sana dulu tahu disunahkan melakukannya Allah sekali seumur hidup. Kalau bisa tiap bulan, kalau bisa tiap minggu, kalau bisa tiap hari, tapi guru mulia kita melakukannya di sana setiap malam bulan Ramadan setelah salat duha. Beliau melakukan dengan cepatnya salat tasbih itu paling sulit, jangan lambat. Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Saat ruku 10 kali, saat tidak 10 kali, saat sujud terus sampai sempurna 300 kali mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Guru mulia kita melakukannya seperti salat fardu cepat. Mana kalau mengucap cepat itu? Karena ada riwayat salat sunnah cepat. Tapi kalau sendiri disunahkan yang cepat-cepat. Kalau itu kita pribadi sendiri sepanjang panjang yang dinikmati rukuk dan sujudmu bersama kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh banyak yang melakukan salat cepat, banyak yang melakukan salat yang lambat. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa salaf, sebagian dari salaf melakukan salat 1000 rakaat setiap hari. Salat sunnah 1000 rakaat bagaimana cepat? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hal itu diperkuat pula oleh Imam Ali bin Al-Abidin As-Sajjad Ibn Husayn bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Allah. Dia tiap malam 1000 rakaat. Demikian Imam Syafi'i, demikian punya banyak punya para imam, dan ada pula yang memanjangkan malam-malamnya dengan salat sunnah 2 rakaat. Ada yang seperti itu. Hadirin hadirat, dari semua riwayat ini semoga aku dan kalian dalam rahmat dan keberkahan dan dunia dan akhirat. Satu hal lagi yang perlu saya bahas adalah masalah mandi di siang hari bulan Ramadan, sikat gigi, dan berusaha meringankan puasanya. Gimana hukumnya? Hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya perbuatan itu kalau tidak diperbuat bisa membuat puasa kita batal, jadi wajib. Misalnya lemah, kalau saya tidak mandi nih, saya bisa pingsan nih, bisa batal kan puasanya, harus tetap. Maka saya harus mandi, bersegar diri, mandi segarnya mau 10 kali juga setiap harinya, bersegar diri. Atau kalau saya tidak mandi ini akhirnya lemah nanti, saya kerja, saya sekolah, saya punya kesibukan rumah tangga misalnya, maka tentunya boleh-boleh saja tidak menjadi makruh. Yang menjadi makruh adalah mampu melewati puasa tapi diringan-ringankan supaya lebih ringan lagi nanti. Padahal dia tidak punya kesibukan apa-apa. Kenapa? Yang dimakruhkan itu adalah meringankan puasa padahal mampu. Karena Rasul berkata, paksakan dirimu sampai batas kemampuan. Jangan lebih dari batas kemampuan. Kalau lebih dari batas kemampuan, malah makruh. Jadi kalau mau mandi, mandi saja. Kalau mau berkeramas, keramas saja. Mau banyak-banyak mandi setiap hari, silakan saja. Asalkan hal-hal tersebut tidak dimaksudkan meringankan puasanya. Kalau dimaksudkan meringankan puasanya, itu makruh. Yang lebih buruk adalah orang yang memaksakan diri, gak usah deh ramah siang hari Ramadan, biar aja keadaan seperti apapun, gak usah sikat gigi, gak usah apa, karena makruh. Akhirnya sehari, dua hari, tiga hari kesal dengan kelompok. Dia mau mencari hal yang sunnah, akhirnya dalam hatinya berkata, kapan si Ramadan selesai, capek saya, biar hari tidak sikat gigi, tidak mandi. Ini, perasaan ini bisa membatalkan pahala puasa. Ini jauh lebih buruk daripada kita melakukan hal-hal yang makruh. Besok itu, kalau seandainya sudah terganggu puasamu dan khusyukmu, jadi dilakukan. Jangan sampai hati kita benci dengan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah indahnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuatlah semampunya. Semoga Allah SWT memuliakan kita dalam rahasia keagungan Badr al-Kubur ini dan kemuliaan Zul Qur'an. Rabbi halalkan seluruh wajah kami mendapatkan cahaya kemuliaan Zul Qur'an. Kita kami semua kelak dalam kelompokan Zul Badr. Jika dipanggil di Yaumul Qiyamah, wahai Zul Badr berdirilah. Pastikan kami berdiri di antara pecinta Zul Badr. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zul Jalali wal Ikram. Jika di Yaumul Qiyamah masing-masing kelompok panggil dengan pencintanya, kelompok pesinya, kelompok pemaku masing-masing berdiri dengan kelompoknya, maka di saat itu akan dipanggil pula di mana kelompok Ahlul Badr. Semoga aku dan kalian berdiri dalam kelompok Ahlul Badr. Semoga aku dan kalian tidak berdiri di saat dipanggil di mana kelompok penggunjing, mana kelompok pendusta, mana kelompok pencaci, mana kelompok pendosa. Tapi jangan kau berdirikan kami di antara mereka. Pastikan ketika Al Badr dipanggil, kami ikut berdiri di antara mereka. Para pecinta Al Badr yang telah disandarkan oleh Nabi kami, Al Mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Tapi kami rindu wajah-wajah Al Badr Al Kubra. Kami rindu melihat wajah-wajah damai. Kami rindu melihat wajah Khulafaur Rasyidin. Kami rindu melihat wajah Muhajirin dan Ansar. Kami rindu memandang wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Melihat wajah-wajah mulia, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Tawli wal In'am, ya Rahman ya Rahim. pastikan kami dalam keberkahan dunia dan akhirat, dalam kebahagiaan dunia dan akhirat, demi kemuliaan Badrul Kubro. Jawablah seluruh doa kami, hapuskan seluruh dosa kami, singkirkan segala kesulitan kami, jauhkan musibah dari kami sejauh-jauhnya, jauhkan dari kami kemurkaan sejauh-jauhnya. Ya Rahman Ya Rahim, damaikan kami, damaikan masyarakat kami, damaikan bumi Jakarta, damaikan bangsa kami, tenangkan jiwa muslimin muslimat dari perbuatan-perbuatan yang hina dan mungkar. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikan jiwa kami dan jiwa saudara-saudari kami muslimin muslimat selalu risau jika ingin berbuat dosa, dan selalu tenang dan senang jika ingin berbuat pahala. Fakuli jami'an ya Allah. Yeah.